Nama Saudara, terima kasih semuanya hadir bersama-sama dengan kita dengan suatu harapan yang begitu luar biasa. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk Lagista mana dong? Nela Lovers mana suaranya? Nela Lovers Jombang mana suaranya? Tuan rumah, terima kasih. Wow, ya. Kita panggil bersama-sama. Yang satu ini ada Nela Karisma. Selamat malam semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Sungguh Zahri Kokar. Alasan ngalor ngidul mengeci kiawe-kiawe. Isono wero dewek. Riko sulo. Kidulu mana sayang-sayangku.